أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kat mana itu? Ya. 25. Cik, betul situ. Baik. Muka surat 25. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan pada hadis ini menerangkan bahawa apabila selesai iqamah, maka datanglah syaitan berhadap kepada orang yang sembahyang supaya memberi was-was ke atas mereka itu. Kita masih lagi pada hadis yang menceritakan tentang gangguan syaitan kepada kita orang-orang Islam tetkala azan, tetkala iqamah dan tetkala sembahyang. Jelas disebut dalam hadis. Bulan lepas kita dengar, apabila dilaungkan azan, maka larilah syaitan. Dia lari. Bila habis azan, dia mari balik. Masa azan tu dia lari. Kemudian hari ni nak bicara pula, datanglah syaitan itu menghadap dengan orang sembahyang ni setelah selesai iqamat. Jadi bila dia datang selepas azan, orang pun sembahyang sunat. Dia kacau orang sembahyang sunat. Habis orang sembahyang sunat, tuk bila pun iqamah. Bila iqamah, orang Terengganu panggil iqamah. Dia iqamah tak apalah. Iqamah. Tak apa kau. Dia iqamah. Lari pula dia. Kerana dia tak suka dengar perkataan-kataan yang ada di dalam kalimah iqamah, sebagaimana dia benci perkataan kalimah yang ada di dalam azan. Sebab itulah bila kita azan, maka orang yang tak berahi tidak mari surah. Orang mari itu orang kenang. Dia kenang dia mari. Dengar azan tu susahlah lah. Kalau mandi lah. Tak, kalau buat kerja pun, berhenti kerja, pasal kereta tinggal bila azan. Itu orang kenang ke agama. Orang tak berahi ni, dengar azan, susah hati aja. Kalau tengah lepak, kena lari dulu. Tak lah. Nak duduk-duduk sembang kat surat, takut dia pok dengan orang nak semayang pula. Tembak lari. Kalau tak mari, garanti dah. Mereka ini adalah tidak suka kepada sembahyang. Nampak? Sebab panggilan azan ni macam orang panggil makan puluk lah. Kalau sekali kita panggil makan puluk gula tidak mari, biasa lah. Ada kerja tau kadang-kadang. Dua kali panggil tidak mari ni, anak kali panggil tidak mari. Tak, memang orang tu tak suka lah kepada kita. Tak, kepada tuan jamuan. Betul tak? Tak berhari 40 kali atau kat dah panggil pun panggil dah, tidak mari belakang. Maka orang yang tidak datang ke surau masjid ni bila ada azan, maka orang tidak suka ke tuan jamuan. Siapa tuan jamuan? Bukan tuan imam, Allah Ta'ala. Dia tuan ni. Dia datang selepas qamat supaya memberi was-was ke atas mereka itu, ke atas orang yang ada di dalam surau ni, balasah ni, nak semayang. Dia nak kacau orang nak semayang. Dah orang duduk main bira jalan tu. Guna pula. Hak tu tak payah kacau. Tu geng dia. Geng dia tak kacau apa benda. Mata kita lah, kita memang kita tak kenak. Tak. Degu kita dah. Supaya memberi was-was. Was-was ni maknanya kacau bilau. Atas mereka itu, atas manusia yang nak semayang. Dalam hadis tak kata pergi kacau di rumah tak. Bila ni orang nak iqamat, mana nak iqamat? Di masjid, di surat lah. Orang yang semayang, orang tak semayang, dia tak kacau dah. Dia kacau, dia kacau-kacaukan, dia semayang pula. Baik tak secara dah, dia tak semayang dah. Tak. Maka jadilah mereka itu ingatkan perkara-perkara yang tiada bersangkutan dengan pekerjaan-pekerjaan yang disuruh dalam sembahyang. Bila dia mari was-was, mari tiup, mari kacau, mari bisik, kita ni jadilah ingat benda yang tidak ada kena-mengena dengan sembahyang. Tak ada kena-mengena pun dengan sembahyang, kita pergi ingat. Itu adalah hasil daripada godaan syaitan. Kena rasuk syaitan. Sepatutnya dirikan sembahyang ini untuk mengingat Allah. Aqimis salata li zikri. Aqimis salata li zikri. Tuhan kata dirikanlah sembahyang li zikri. Tujuannya supaya ingat kepada daku. Supaya ingat Tuhan. Itu tujuan sembahyang. Tiba-tiba syaitan lebih arif. Tujuan sembahyang ni suruh ingat Tuhan. Maka dia palingkan tujuan itu jadi tak ingat Tuhan. Itu kerja dia. Tugas dia. Faham? Syaitan ni tugas dia. Nampak? Siang dan malam. Kerja dia tak. Syaitan dia tak pecing umur 55. Faham tak? Kita dia pecing syaitan sampai bila-bila. Nampak? Tugas dia. Dia tak pecing. Tak? Kita 55 ya. Baru pecing. Mari surah. Tak? 55 baru balik. Keluar mani. Baru mari surah. Kau ni? Nampak mari surah umur tu? Dia kata pecing. Pecing baru mari surah. Lama baru keluar mani. Baru balik. Orang 15. Balik. Dia 55. Nampak kau ni? Mujur mari. Tak mari tu. Tak keluar mani tu. Apa tu? Faham tak? Tak balik-balik. Siapa kemampu tak balik. Faham? Betul tak? Tak betul kat tangan. Saya tak setuju. Kita gomor. Maka jadi mereka tu ingat perkara yang tak nak sangkut paut dengan semayang. Jadi ingat benda-benda itu. Ni kerja syaitan. Lepas tu nak buat gua ni nak protes bergarak. Marah ke syaitan. Tak payah. Bukan kerja kita tu tugas dia. Tak payah buat spanduk bergarak. Kami benci syaitan. Tak payah. Faham? Tak ada kerja kat gitu. Kerja kita lawang dia. Faham? Kerja lawang. Siapa bila-bila kena lawang. Lawang syaitan. Kerja kita lawang. Seperti ingatkan anak isteri dalam semayang. Habis lah semayang kita. Tak ada lah. Dia muntah tu khusyuk. Tak? Rokok sujud tu ramah boleh buat. Abu Lahab boleh buat tu. Abdullah Ubah pandai rokok. Tangan pegang pada lutut. Tak? Bapak munah fikir tiap tu. Hati khusyuk kepada Allah. Hak ni hak Tuhan sayang. Tak? Qad aflahal mu'minun alladhinahum fi salatihim khusyu'un. Tak? Bertuah sungguh dah orang-orang yang beriman. Hak mana beriman bertuah? Bukan semua. Yang mereka itu dalam sembahyang khusyu'un. Ingat kepada Allah. Ni orang bertuah. Orang khusyuk. Orang berjaya. Ingat anak, ingat isteri. Kita ingat Allah masa mana? Masa takbiratul ihram. Masa tu ya. Pasal orang ngajar kata kena wajib kena hadir. Muqaranah. Faham? Muqaranah urfiyah. Kamaliyah. Macam-macam. Masa tu ingat. Qasak ta'ruk ta'ying. Masa tu je. Sahaja aku semayang fardu maghrib. 3 rakaat. Kerana Allah Ta'ala. Lepas tu anguh. Tak ada. Masuk doa iftitah hanyung. Masuk fatihah hanyung. Masuk rokok bang baca tayak akhir lah rokok. Lek dah jadi bengong gitu. Tak ada apa ni. Ingat anak isteri dalam semayang ingat. Dia tak kira kadang-kadang ingat dalam fatihah. Tak. Ingatkan anak. Anak balik malam ni. Dalam semayang. Pok ingat. Tak. Ingat ke bini. Tak. Ingat ke bini. Tak. Bini aku balik kat gini. Padahal fitih tak uya gigi. Baru beli gaji ni. Dia kabur dah suruh buh. Ikat ketuh. Bola lagu bok. Macam-macam. Repuan. Repuan ingat ke lelaki dia. Ingat ke anak dia kot. Tak. Tak susah. Lepas tu salam gitu lah. Salang itu kan. Jadi sembahyang plastik. Tak ada roh. Nah, kelotong saja kan. Kelotong saja. Orang ada dalam sah hati, hati kat lain. Ingat kat anak di sekolah hati. Ingat kat kerja duduk bawah kelapa sawit ni siap dengar-dengar geng kalau-kalau tangga-tangga. Bang. Dalam sembahyang. Bukan sini. Bang. Jangan. Dan boleh salam boleh timbang dulu. Buat tak lari. Faham? Habis mayang kita. Jadi kelotong. Orang dalam sah jujur. Comel dengan serban, dengan jubah, dengan pior, dengan janggut. Tak? Itu orang. Kulit dipanggil kelotong saja. Isi ada. Isi kata. Kau jual seminggu, jual seminggu. Dan duduk di rumah, duduk di rumah. Jadi, Tuhan marah tak gitu? Tuhan panggil ngadak dia, kita pergi atas sarung aja. Kulit aja orang ada. Walau-lau. Buat dengan kertas plastik marah. Kalau raja, raja marah. Nah, raja kata mari ngadak setau. Kita tak pergi, kita atas kulit kita. Kita buat dengan kertas. Buat muka kita, bos itu. Memang raja takak kita. Dia kata nganjing ni. Dia tak mari. Dia buat patung dia saja. Nah, kita gitu kau. Ngadak depan Allah Ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahya wa mamati. Ati kepala yo. Dan makan pakai itu ingat makan pakai. Hak nak nasi ada dalam mayang. Kosek berah. Berok kosek berah. Nih. Goreng ikan. Tumbuk belacang tayak awal. Keletung. Dalam tayak awal. Berat dan dah. Nih. Dan orang salam akan nasi. Siap lalu. Nih. Habis gitu. Gitu lah. Daripada muda bawa emak gitu. Tak ada khosyok. Kalau boleh dua kaak tak apa dah khosyok. Dia naik tamar dulu muka. Tak? Dua rekaat ni boleh. Asal banyak lah. Siapa sini khosyok dua rekaat. Awak pakai kaki kat tangan. Kalau muka tak madu. Kat tangan. Nah. Payuh pasal payuh. Sebab tu lah. Allah Ta'ala tak bolehlah neraka orang yang tak khosyok semayang. Sebab dia tak wajib. Kalau wajib, dosa habis kita. Barang ni barang bukan orang serma orang boleh. Wali-wali Allah boleh. Para Nabi. Tak? Salafus Salih boleh. Muka wajah kita. Muka waisang lah leh. Nak boleh khosyok. Tepung. Dan perkara-perkara yang lupa di luar semayang. Hak kita tak ingat. Dia main dalam semayang. Teringat. La ilaha illallah. Teringat tu. Orang main benda baru ni. Kapal layar. Tak pergi tengok. Teringat nak pergi. Pah mayang nak pergi. Pakat dah. Habis piti ada sekupan dua pun lecing. Bodoh tunggu. Angin dapat tak ada sikit angin. Faham? Tak pernah sabar langsung. Batuk bulan 12 ni. Kalau rumah kita tu. Tiga berdi dalam bilik. Faham? Tak ada tiri. Luar dua. Tak ada sikit angin. Faham? Itu semayang ajak. Terimbang minta angin. Barangkali salah doa. Faham? Siap maya ajak minta angin. Ni pokok bodoh. Kau ni. Tok Imam cari makan. Dia jadi pala minta angin. Nabi berdoa. Allahumma hawalna wala alaina. Wahai Tuhan kami. Janganlah kau kenakan angin kepada kampung kami. Tapi biarlah sampai ke bukit-bukit dan lembah sahaja. Tak punya hari kapung. Tok Imam bodoh mana ni? Minta biar mari angin. Nampak kan? Akhir zaman. Ikut orang suruh. Faham? Boleh piti. Nak? Naik pakat. Naik gaji. Nabi suruh minta. Allahumma hawalna wala alaina. Ya Allah, jangan beri lalu kot kami. Biar kot biga-biga jaga. Jangan lalu kot kampung kami angin. Biar sapa bukit tu. Jangan sapa kampung kami. Mari tu ingat tu imam orang bengong seka ni. Minta suruh mari angin pulak. Mujulah Allah Ta'ala ada pustajak doa dia. Tak? Bakali masa semayang ajak tu, dia sedap mandi junub. jadi tak perkenang doa. Dan tidak tak punah jahannam. Rumah kita. Tak? Atak batu hok zaman kirung itu. Dah kalau mari angin sungguh. Rabuk habis. Dia kira nak main, dia kira angin mari nak main. Dia tak kira rumah kapung bila patah penuh. Tak? Ni berat. Ulu kuih tu turun. Rambut kuning. Nampak kau ni tengok kapal layar. Kapal layar tak gerak sekarang. Bahan bodoh belaka. Setakat 3 riyal beli. Tak? Ha, beli. Boleh baju ujang se, Dewi. Ada tulis kapal layar atas belakang. Tak? Kapal layar ni zaman dulu kan tak ambuh dah. Ha? Ha, 50 hari tu zaman Cimping, parti kapal layar. Dia nak hidup semula. Ha tak? Ha? Ha, kau nak ke Dacing ni. Cerah masa depan. Faham? Terik masuk neraka. Atau jadi lupa seorang itu akan pekerjaan dalam semayang. Benda yang kita tak ingat, kita ingat. Kalau kita tak ingat, luar semayang tak ingat. Tak ingat sekarang. Tak? Sejang duduk nengok, kau 12 ada benda. Bila semayang? Eh, esok makan puluk, oh, umur salih. Haa, mari lalu. Tengok dah, oh, esok jamuan umur salih. Dah, haa, tengok dah begitu begini. Nak sama orang tek, macam-macam. Siap kerja PJ. Dalam semayang. Ada belaka. Eh, berat nanang kita. Berat nanang batu gitu lah. Eh, pas raya. Benda hak dalam hak suruh ingat, jadi tak ingat. Seperti kira'ah bacaan. Tak, tak ingat. Tak ingat ke surah, tak ingat ke ayat. Tak ingat ke baca petiah, naik baca kulhu lalu. Macam-macam. Eh, dan bilangan-bilangan rakaat. Oh, ni lazim ya. Oh, ni gangguan ni. Tak. Sama ni tiga kepak. Tiga kepak aku. Tiga kepak-kepak-kepak. Malah aku tiga-tiga. Nah. Mainan dia ni tiga kepak. Tiga. Itu suruh semayang berjemaah. Kereta iman tak cukup. Makmum pun tegur. Subhanallah. Tak. Dah semayang seorang. Anyu ha. Tiga kepak. Tiga kepak salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Habis itu. Dah ingat rakaat. Gangguan daripada syaitan. Dalam menghikayatkan Al-Zarqani di dalam syarahnya bagi Muwatta, panggil syarah Zarqani, terkenal ni kitab ni, bahawa mengadu seorang laki-laki yang telah menanam akan harta, kemudian lupa ia akan tempat yang ditanamnya laki-laki akan dia akan harta, maka menyuruh oleh Abu Hanifah akan laki-laki itu supaya mengerjakan semayang dan berpesan kepadanya laki-laki supaya tiada ingat ia seorang, tiada ingat ia lelaki akan suatu pun daripada pekerjaan dunia. Maka semayang ia laki-laki, maka ingat ia laki-laki akan tempat hartanya laki-laki pada ketika itu juga. Ini satu kisah yang terkenal. Nah, Imam Zarqani sebut dalam kitab dia Syarah Muwatta. Dia kata pada zaman Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah. Bukan Hanifah. Hanifah lain nak masuk calon. Nah, Abu Hanifah, Imam Hanafi. Nah, Imam Hanafi, Abu Hanifah. Nama dia bukan Abu Hanifah. Faham? Dia orang Arab ni kalau Abu bukan nama, dia panggil kunyah. Nah, bukan nama. Kalau Abu dia bukan nama. Tak ada orang Arab nama Abu depan. Warna pula. Datuk Abu Bakar, Abu Hurairah. Ya. Abu ni gelar orang, orang kampung, bukan nama dia. Abu ni mana pok? Pok leh, pok ni, pok mak. Ha, dia gitu. Mana pok? Ha. Ha, tu Abu, nama lain. Neh. Nama dia Nu'man bin Sabit. Nu'man bin Sabit. Ha? Ha. Nama dia. Ha? Abu Hanifah dia gini orang Arab. Bila anak dia hak sulung nama Hanifah, pok tu orang panggil Abu Hanifah. Bapak si Hanifah. Ha? Ha. Kalau anak kita yang sulung nama Zaid, orang panggil kita Abu Zaid. Bapak si Zaid. Abu tu mana ayah? Ha? Ha. Ayah. Ha? Ha. Abu tu ayah. Ha? Ha. Ha. Anak Nabi panggil Nabi Abi. Ha. Sunat kita panggil ayah kita Abi. Ajar anak kita panggil kita Abi. Ha? Ha. Abi makna bapaku. Abah boleh ke? Abah. Abah bahasa Arab. Amzah beralik he. Abah. Eh, abahu. Bapaknya. Eh, bapaknya. Nak? Nah. Kalau manja abu ya. Bapaku juga. Nah. Jangan hak bahan projek tu. Ha? Tapi abu ya lain tu kacang tu. Jadi seorang laki-laki dia tanam mah pasal dia nak musafir. Zaman Abu Hanifah ni dia tak ada lagi. Bank tak ada nak taruh harta. Neh. Ha. Eh, zaman ni boleh taruh piti dalam bank, berjuta-juta seorang. Tak? Ha. Dah kira menteri taruh saja sejuta lebih seorang sebulan. Sipang ambil di mana? Gaji 10 ribu eh menteri. Neh, berjuta sekali masuk sebulan dalam bank. Ha. Tak bodoh kita, tukang sokong. Neh. Kita yui maku jambang so berok cof ruk situ. Faham? Dia faham berjuta. Atau bodohnya orang Melayu ni. Neh, sungguh sehabis-habis bodoh. Tak? Ha. Jangan main. Neh. Sokong dia dia faham apa berjuta. Tak? Kira lah pula duyung. Tak pernah ada kapi. Tak pernah ada arok. Sekarang masuk dengan kapi. Buat mari syelih apa semua. Tak? Boleh ke Cina kapi? Arok pernah dalam. Orang luar tak boleh masuk. Orang kapung. Dia ada pah dia. Pah dia ada pah diraja. Nak, dia ada pah mana VIP. Nak, tanya budak kerja dalam semua arok belaka. Nah, sempena kapal layar, mongsung kak. Nah, tanggung lah orang tukar pakoh. Ha, tu ada Tok Imam dulu sekali sembang dalam negara. Ha. Tok Imam patut punya pesan ke orang kampung, jangan sokong orang zalim ahli maksiat. Dia pala ahli anda. Nah. Dah kira bapak wali masuk negara. Bal'ang, nah, Ibnu Ba'urah bapak wali. Bukan Tok Imam. Bapak wali. Ulama' besar. Masuk neraka. Pasal? Pasal nak ke dunia. Yang kita. Nah. Dato' Imam agam dia. Nah. Dengar arok apa semua mana. Ada dulu. Pulau Duyung. Lain ni ada jual arok tau. Ha. Ha. Projek-projek yang buat Shelly semua boleh ke kapi? Kapi boleh. Pasang mozaik. Masuk ekong. Wiring. Budak-budak duyung ha, diberi keistimewaan jadi pengutik sapoh. Ha, ini kata nak hina si habis-habis hina orang Melayu. Orang Melayu juga yang hina orang Melayu. Tapi orang Melayu ni jenis makan ruput tak jadi apa. Ha, tak reti nak mikir. Nampak? Dia beri kapi. Ha, hak benda-benda, hak-hak bernilai tinggi. Orang Melayu anak jati duyung kerja sebagai pengutik sampah di syelir duyung. Ha, ha, berada. Orang Melayu, Melayu mudah lupa. Tak? Ha. Payah, dah jadi apa? Neh. Ha. Dah jadi apa orang Melayu? Nak kau ni mikir ya. Tak. Tak kata perjuangan agama, perjuangan bangsa tak ada. Nak tolong sama Melayu tak ada. Tak. Khianat sama Melayu. Neh. Ha. Sungguh. Neh. Ha. Jadi dia tanah harta dia. Tanang lah nak pergi musafir jauh. Dia kan nak bawa. Bahan dia peropok-peropok kan malaman dulu. Tanang. Eh? Tanang celah tu, tanang bawah ni. Dia tanda lah. Tanang kot bukan bucu-bucu matahari jatuh, matahari naik. Tak? Ha, dia ingat lah masa dia nak pergi tu. Dia balik musafir tak ingat belah mana. Cari-cari tak jumpa. Tak? Haa, ni tanang. Cari-cari tak dok. Cari-cari tak dok. Jadi minta tolong orang aling. Orang dulu, orang aling belaka. Dah. Ha, minta tolong. Maya ajak pun Abu Hanifah. Zaman ni Abu Hanifah. Imam Syafi'i tak lahir lagi. Faham? Ha, Imam Syafi'i tak dah. Imam Syafi'i lahir pada pada masa Abu Hanifah meninggal dunia. Tahun 150 Hijrah. Abu Hanifah Imam Hanafi wafat. Lahir Imam Syafi'i. Gati. Tubik gati. Faham? Ha, dia sempena kewafatan, kematian Imam Hanafi. Lahir imam kita Syafi'i. Orang hebat-hebat tu hantu dah. Tak? Ha. Tarikh dia tu kena dah. Tak? Ha. Ada ada alamat dah. Tak? Ha. Jadi memang baliklah orang-orang Islam ni zaman dulu. Bila ada satu-satu hal, dia pergi cari orang aling. Eh? Ha. Tak jumpa barang nak tanam pun. Tanya Abu Hanifah kot habis. Dia tanya belaka. Kita tak layan mana dah. Orang aling panggil masa ratik je. Panggil orang aling tak dulu ratik gitu je. Orang aling pula, ustaz pula, lapar dah kasi. Nampak orang je pergi. Eh, siapa berluang mulut ustaz, bahan kuih pecek-cang. Faham? Baca buak ni, air gula tak janggup ni. Faham? Tengok orang lah dulu kita nak kasi. Eh? Memang. Masa Rasulullah ada, orang lain tak laku. Semua Rasulullah. Tak? Beranak panggil Rasulullah. Belah mulut. Suruh Rasulullah hubuh nama. Ada gitu ni tanya. Bila zaman sahabat, orang tuju ke sahabat pula. Nah, ha, tu baru tu. Jadi tanyalah, kat mana Abu Hanifah ni? Eh, kalau tahu Abu Hanifah ni, ha, boleh semayang hajat ke nak minta tolong apa-apa? Tak. Ha, memang dah. Dia kira gini, kalau orang aling ni dikira mayah ajak lalu, pasal ngajar orang mayah ajak lalu. Orang kapung dia pakai hukum locong lalu. Kita baca kitab setiap dua mayah ajak lalu suruh. Nah, pada hari tu budak tiga mayah ajak. Nah. Wak berlaku macam reti. Jadi gitu. Asal ngajar orang mayah ajak pandai ke pandai. Nah. Baru ni mari orang puan. Nak minta dulu mayah ajak. Nah, yang dengar dua ni orang pula kambing. Dia kata laki dia dah alik rumah. Susah. Laki dah alik rumah. Dia ikut kawan-kawan. Umur berapa? Umur 53. Dia main sangat. Dah. Kalau semayang tu boleh semayang. Dah. Apa ni? Kalau musim PMA, UPSA penuh botol rumah. Susah hati kita. Dah. Balik ke balik, kita balik jalan tengok. Jujur-jujur botol. Tak, ni tulis itu. UPSR, mitok terang hati. Yang ni mitok 9A. Oh, 9A. Anak kita 3A. Nampak? Nampak mana? Kandak dia. Ajak dia masing-masing. Kadang-kadang tukar. Orang sakit, kita giwi hak-hak ya PMR. Dah nampak kan ni dah banyak. Minta maaf. Dah banyak bolak uang kali. Tak? Ada botol kosong saja, air dah isi dia kot. Ada hak pesan saja dengan botol-botol tak mari dia kok macam-macam. Neh, macam-macam kena. Hak sekali tu nyakit batu karang tak silap. Neh, minta buat air nak minum apa semua. Kita dah ingat tak buat. Neh, dah ingat nak buat air masuk apa duduk dalam botol. Lama 2 hari tu kita tak teringat. Apa 5 hari ambil. Mari ambil kita ada rumah. Dua puan wi. Mana dia tanya botol tudung hijau ke tudung kuning? Kena botol dia. Dah ingat nak semayang. Baik boleh-boleh ada. Tak nak awak aku ni. Bukan kerja kita. Tulah inok baik. Tak. Boleh-boleh ada baik. Kecing ceng. Dia kata lawah cing. Awak aku ni. Nah. Allah Rabbi. Tapi ni boleh lah. Takkan kita pergi kabur pula. Dia dah ingat mayang. Tak kabur lah. Tak. Kita kena jaga juga. Jangan kemak. Jadi jaga-jaga beritahu Abu Hanifah ni di mana kita tanang ni. Mah kita ni yang piti tak ingat ni kat mana letak. Imam Hanafi kata asal susah lah. Ambil wuduk semayang. Ambil wuduk semayang. Bila mu semayang, 2 rakaat sunat. Mu jangan ingat dunia. Ingat Tuhan sudah. Dia pun ikut lah. Tidak nak harta dia. Dia ambil wuduk molek, dia pun semayang. Bila semayang tak ada okong. Teringat lu kat ni. Memang teringat. Mah dia tu mari lalu lah. Kat ni mah dia. Lepas mayang jumpa lu. Sebab semayang ni tempat kita nak cari barang hilang. Semayang. Spek mata dah ingat. Semayang dia. Oh kat ni spek. Aku tak tadi anak kucing kereta. Bukan tempat ingat tu. Mayang. Tempat ingat barang-barang dah ingat. Mayang. Tu lalu. Akhir zaman. Khutbah Jumaat. Tempat orang tidur. Dia gitu dia, dia memang dah nampak dia tidur. Dia tengok orang bayang Jumaat ramai tak depan gitu. Mula-mula mata dia cerah, lepas tu lali. Masa dia bangun tu dia angguk. Dia bangun tu dia angguk. Lepas tu kau seluruh angguk tu aku dah tidur bodoh belakang. Aku dengar. Faham? Aku dengar mu Tok Imam. Betul mu kata Tok Imam. Kata angguk tu. Dia gitu nyakit. Faham? Nyakit nak mampu. Mu kerja ada sengguk gitu. Mana ada. Tengah bilang pitih ada ngatuk mata gitu. Nak bubik putih mata. Faham? Pasal kita bukan hamba Tuhan, hamba pitih. Nampak? Rupuan tengah goreng ikan aje, sembang muka dalam minyak. Dah rajin. Baca Quran 2 pipi je. Macam masuk aku payung lah mata ni. Tak akan nak kenyih. Nampak kan ni dosa banyak. Hati karak. Jauh dengan Tuhan. Tak jadinya. Tak masuk. Barang kotor banyak dalam-dalam injing ada dengan sabung. Dengan apa, dengan air kopi. Start mampu dengan injing-injing. Teringat selalu bila dia semayang, teringat dah. Pada ketika itu juga tak ada salam. Jadi lepas semayang, mau lari lalu. Abu Hanifah kata, mari dia nak kabar ni. Dah kabar, jumpa dah. Dalam semayang nampak dah. Ya, semayang pak ingat pak orang lala. Sampai bila kita ni? Dah kalau bising bangun memang tak ada pasyok lah rumah. TV tak tutup semayang. Nak tutup takut anak arah. Nak? Anak bukan cek-cek dekat tang dua. Takut dah dekat tang dua. Kalau dekat tang naik sikit kok ayah jelek. Nah. Apa benda punya ayah takut kanak. Nak? Kita nak semayang. Nak? Di rumah katakan. Tutup ah. Tersuruh dia tutup. Ajar dia. Masa waktu semayang tak boleh buka. Nak ajar dia. Tulis itu. Buka TV dan radio waktu semayang 3 rotang. Buat jadual. Faham tak? Buat jadual gitu. Sembahyang lewat 1 rotang. Tak semayang 3 rotang. Buat situ. Buat rotang datang. Nak? Takut ah. Ni sama besar dengan kita baru nak buat peraturan. Tak jadilah. Ni watang kita balik. Dia balik pegang ayo piak bunga ayo. Selok ayo. Nak? Dia daripada kecil. Salah kita lah sebenarnya, salah kita. Dah? Jangan salah kau orang. Tak. Syarak tak salah kita ni. Neh? Lagu. Dari kerana ini disunatkan ke atas orang yang mahu masuk mengerjakan sembahyang membaca ta'awuz supaya jauh syaitan daripada mendatangkan was-wasnya. Setengah lama kata sunat. Setengah lama kata harus. Tapi bukan sunnah. Sunnah lain. Nabi tak baca a'udzubillah. Masa nak akad takbir. Tapi kita baca juga a'udzubillah walaupun bukan sunnah. Dengan tujuan untuk menjauh daripada gangguan syaitan. Maka setengah ulama mengatakan sunat. Seperti Syekh Atiyah Saqar sebut dalam kitab fatwanya Ahsanil Kalam. Dia ni mufti Al-Azhar sekarang. Dia kata walaupun bukan sunnah tapi niat kita supaya dijauhi daripada gangguan syaitan, kita kata a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kurang-kurangnya a'udzubillah. Maka jadi sunnah. Kurang-kurang a'udzubillah dipanggil ta'awuz. Dipanggil ta'awuz. Dia ada gelar dia nama dia. Tu ta'awuz tu. Ta'ain waw zal cek. Ta'awuz. Kalau orang kata kepada kita, cik baca ta'awuz sekali. Benda pula ta'awuz ni. Kita jawab, kita baca lah. A'udzubillah. Begitu barulah orang tu kata ta'awuz. Bismillah ni nama dia basmalah. Cik mu sebut basmalah kali. Basmalah wani pula. Pula je dengar basmalah. Baskolah ada. Basmalah tu bismillah. Faham? Bismillahirrahmanirrahim. Orang panggil basmalah. Tak? Perbuatan ni bismillahirrahmanirrahim. Takbir, Allahu Akbar. Dia lain-lain. Tahmid, alhamdulillah. Tak? Tasbih, subhanallah. Basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ta'awuz, a'udzubillah. Tak? Tak apa. Dia jadi reti. Kita ni pasal lewat ngaji ni. Lewat ngaji. Tak? Dia patut umur 7 tahun ni. Ngadak kitab. Tak? Umur 7. Dia kiyah dengan semayang. Wa mur'ah laka bisalah. Daripada ayat ini, Nabi pun bersabda, muru auladakum bisalah. Wahum abna'u sabain. Perintah anakmu mulai semayang bila umur 7 tahun. Maka kata Syekh Ibn Hajar Al-Haytami di dalam kitab Tuhfah. Maka kiyah dengan perintah Nabi pada semayang, segala benda-benda yang wajib seperti belajar ilmu fardhu ain bermula pada umur 7 tahun. Jadi kita tinggal ada hak ni. Kita dipalingkan oleh dunia, maka kita sekolah umur 7 tahun. Jadi gitulah pula. Sepatutnya sekolah umur 7 tahun. Tak apalah sekolah. Patut hak akhirat pun 7 tahun juga start anak kita. Dengar apa semua buat gi surah. Anak kata amogi mah, tak amogi, 2 rotang. Dia lagu tu. Dia kena gitu. Dia ada hukuman. Kalau tak ada hukuman, dia tidak jadi baik. Tujuan hukuman bukan nak menyakitkan dia. Nak membaikkan keadaan. Semua benda tempat dia mesti ada hukuman, peraturan. Tempat mana tak ada peraturan? Dalam hutang. Dalam hutang, kau dah duduk. Kita pergi di sekolah, dia ada peraturan. Peraturan masuk sekolah, balik sekolah. Dia ada peraturan, tak boleh ikut sih. Kita masuk kerja di pejabat, dia mesti ada peraturan. Masuk pukul 8, balik pukul 5, umpamanya. Tak boleh pakai ikut si. Barang-barang pejabat tak boleh nak ambil ikut si. Dia ada peraturan. Dia boleh kata, kau orang daku lah. Mana muak balik ni, mesin fotostel pejabat. Orang daku lah. Nak jawab gitu lah. Boleh, dia ada peraturan. Di rumah mesti ada peraturan. Paling kuat peraturan mesti di rumah. Kerana semuanya bermula di rumah. Nah, anak kita dia di rumah tu. Daripada rumah, dia keluar, dia sampai di sekolah. Ada peraturan pula. Sebab tu tiga yang menjaga anak kita. Yang pertama ibu bapa, yang kedua guru-guru sekolah, madrasah, yang ketiga kerajaan. Nah, tiga-tiga ni mesti kena Islam belaka, kena taat kepada Allah Ta'ala belaka. Nah, anak kita duduk di rumah, kita ada peraturan rumah kita. Bila dia pergi sekolah, peraturan, cikgu pula jaga didik menjadi yang baik. Nah, bila dia luar daripada sekolah, luar daripada rumah, ada peraturan kerajaan pula. Tapi malang ni walaupun kita didik dengan baik, kerajaan tidak menjalankan tanggungjawab. Dia menyediakan benda-benda yang menyesatkan budak-budak muda. Anak kita jadi sesat, jadi lara, jadi bahan lara habis. Walaupun dalam rumah kita jaga dah, tapi dia yang anjur pesta-pesta maksiat. Benda-benda yang menyukakan budak-budak nak pergi, jadi punah. Dia akan akan ditanya pada akhirat nanti. Tak, kerana tidak amanah. Dia tiga tempat anak kita duduk. Di rumah, kita yang jaga. Kita akan kena soal anak kita duduk di rumah. Bila anak kita keluar daripada rumah, dia buat satu benda yang kita tidak tahu, benda itu salah pada agama, kita tidak tanggung dosa dia. Nah, di rumah kita tanggung. Nah, kita tak suruh dia semayang, kita tanggung dosa anak kita tak semayang. Tapi dia pergi kerja dah, semula tempat dia duduk masa dia tak semayang. Ditipu kita. Di sana dia tanggung dosa dia. Dia balik pula, kita tak suruh pula dia semayang. Kita tanggung dosa dia. Kalau kita suruh, terlepas daripada dosa. Nampak? Tapi bila di luar daripada sekolah, luar daripada rumah, kerajaan yang bertanggungjawab, pemerintah. Tapi pemerintah memang khianat kepada anak-anak muda orang Islam. Kerana menyediakan segala benda-benda yang memang diminati oleh budak-budak. Main dengan joget dengan tu menyanyi. Tengah garik masa kapal layar baru ni. Menyanyi. Nah, baru nak sudah. Sama sepuk dengan garik tu baru berhenti menyanyi. Orang terakhir tu tak habis ni. Lagu terakhir. Macam masa orang nak bang maghrib. Lagu terakhir. Dah nak apa ni? Dah boleh buat-buat dajjal jadi pemerintah? Dah. Manusia ni menjadi buta daripada seorang ulama jadi menteri besar, ambil bapak dajjal kaki darah haruk kaki bahan maksiat apa semua. Dah, tanggunglah dosa. Dah. Dia kata kita tak sokong hak dia maksiat dia, kita sokong dia je. Dia main lagu tu pula. Dia belik kot tu. Dah. Akhirat dunia ni dia boleh jawab belaka. Dah, boleh konar belaka. Tak? Boleh kau? Nah, tak pas kut limang bahan kut nung. Dia banyak jalan. Tak boleh tubik kau ni bahan kut apa, kut kawang tu. Dia banyak boleh pusing. Nah, jalan tu. Jalan akhirat, dia sejalan ni. Nah, iaitu siratul mustaqim. Lalu, hak banyak nawak jatuh. Tak nak nawak lah. Nampak? Wama minkum illa wariduha. Tidak ada daripada seorang kamu yang dapat lari. Mereka semua kena lalu betul. Nah. Kita ada jalan potong, jalan pintas tak ada. Supaya jauh syaitan daripada mendatangkan was-was, istimewa pula pada waktu takbiratul ihram. Takbir ihram ni yang paling hebat bila kacau orang. Hari tu cerita dah dia bahan di kat kolah. Kat kolah tu 3-4 ekor syaitan duduk atas kolah. Kita tak nampak. Syaitan. Nah. Dia kacau. Kita gonyang kaki, dia kata siku dah habis jadi. Kita bahan siku pula. Tak? Kita bahan dah siku. Rendang siku tu. Lah kalau. Gom rendang. Faham? Kita naik nak masuk dalam sah. Syaitan kata tu mik pula sikit lagi. Gostang pula. Tak? Dada tayak akhir. Dia baru sapa. Berjeruk habis baju Melayu. Macam orang gila ambil uduk. Begung-gergang. Tak? Berat nanang. Mandi junyuk 3 jam. Was-was. 3 jam duduk dalam bilik air. Faham? Tiga jam. Tengok. Hak rebah seletang ada. Rebah lenguh. Rebah seletang terus dalam bilik air. Kaki congek atas kolok. Lenguh. Dah konyok. Apa dia kata? Punggung pula dah kata. Niat semula. Saja aku mandi junuk kerana Allah Ta'ala. Tebun. Tumik pula celah dah habis syaitan kata. Tiga jam. Mak dia khabat naik. Ayah dia khabat naik. Pasal lama ingat. Tengok seletang. Sungguh, ni cerita betul. Dia mari jumlah, minta tolong buat air apa semua. Nah. Hebat. Tidur terus lah bila air menengung. Faham tak? Berat nanang. Nampak kan ni? Rasulullah mandi junub air segatang. Faham? Wuduk air satu cupok. Kita wuduk sekejap lari je. Berbung, berbung, berbung. Nah. Dah kena mandi junuk sejam lebih pun benda ni ganyo. Nah. Orang basuh bas tengah jam. Ni tengok basuh bas. Ha? Dia balik dengan bas kan, balik di rumah kan. Tak? Ha, boleh basuh, boleh pula. 10 riyal. Kau punya wish tau. Ha, dia tu bik sabun sembuh ni pun. 15 minit siap. Suti bas. Besar mana dah tubuh dia buat tahu. Besar mana bas. Faham tak? Ha. Sampai sejam lebih mandi junuk. Tak? Ha. Dah lah baca kuat mulut saja aku mandi wajib. Mana Allah Ta'ala. Menengung tuk tu dengan luar. Selaka dengan nanti aku. Malam mandi dah. Faham? Mandi pula. Ha. Jeng anak aku gini. Faham? Ha. Tak aku ni jadi bodoh. Orang jangan kuat. Eh, dalam hati je wajib mulut dah raya. Ha. Kenapa? Saja aku mandi junuk apa lengur pergi palu. Tok tua apa muka macam singa nak marah. Dah tiga jam. Tok tua junuk kau. Takbiratul ihram. Dia kaca. Allah dah masuk. Dah masuk. Dia nak pergi di mana? Bodoh-bodoh sungguh. Nampak? Hari tu masih tak ngaji mudah. Tak dengar tak apa mudah. Ha, Allahu Akbar. Bila dengar jadi payah lalu dah. Ha, ni kata salah faham. Ha, dia kak. Dia panggil ilmu yang tidak memberi manfaat. Jadi rohok kita. Eh? Ha. Tengok tu, tu Imam Mekah. Tak lah TV tunjuk tak? Macam mana takbir? Mudah. Allahu Akbar. Ada. Tada. Tada. Neh. Macam nak mampu takbir. Apa benda? Salu kama raaitumuni usalli. Semayanglah kamu. Macam mana kau lihat aku semayang? Kana Nabiyun sallam ila qama ila salah. Qala Allahu Akbar wa rafa'a yadayhi hazwa mankibahi au kama qala. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bila dia nak semayang, dia berdiri, dia takbir Allah Akbar sambil mengangkat dua tangan sampai ke parah bahunya. Eh, mudah ya. Nampak? Summa wada'a yadahu al-yumna 'ala yusra. Kemudian Nabi letak tangan kanan atas hak kiri. Itu ya. Yang kena belak ingat apa. Jadi bid'ah. Ini gangguan. Dia nak suruh masuk api. Tak. Tok guru kata kena masuk muqaranah kamaliyah. Ha, deh. Tak pada Amzah Akbar tu kena nampak habis ni 13 rukung. Macam nak mampu kawan ni nak nampak 13 rukung. Meranan-nan. Tak payah. Faham? Nah, tak payah. Kita hadir dalam hati kita. Kita nak kerjakan. Kalau semayang fardu maghrib. Nak kerja semayang fardu maghrib. Nak solat fardu maghrib. Walaupun tak bersusun niat. Macam lah kita tak apa. Nah, dia mari lalu kita saja. Dia panggil niat dah. Nah, ha, ini yang telah disetujui oleh ulama-ulama termasuk Imam Al-Ghazali dan Imam Rafi'i. Nah, dia nak panjang. Nah, ha, sahaja aku semayang panjang ha. Nah, qasat ta'aruk ta'yin saja. Ini pun dalam mazhab Syafi'i. Mazhab lain ringan lagi. Nah, qasat aku semayang, ta'aruk lebuk fardu, ta'yin atau ta'yun itu nama semayang itu. Nah, ha, sebab semayang ni takut semayang lain boleh juga. Tak? Macam waktu waktu zuhur. Nak semayang ajak boleh. Istiqarah boleh. Jadi kena ta'yin. Ha, zuhur. Aku semayang fardu zuhur. Tak benda. Eh. Dalam mana-mana daripada takbir itu kot pandai lah. Ha? Ha. Tapi yang paling mudah dalam ha? Lam yang kedua pada lafzul jalalah. Ha, itu yang disebut oleh ulama-ulama. Allah boleh 14 harakat. Tak? Ha. Dan ni 14 tak cukup kot. Dah panjang. Allah saja aku semayang fardu maghrib 3 rakaat belakang tu imam ngadap kiblat kerana Allah Ta'ala. Ha, banyak ah ha. Dak dang ha. Subhanallah astagfirullahalazim. Solli pula. Nak solli pula lah kawan tu imam tehorah. Nak mari pula. Macam-macam mesin. Allah Rabbi belak-belak. Tak apa, dan dia boleh tak apa. Dan dia boleh ratus orang ni. Esok dia mari pula. Bila lama dah daging, dia tinggal. Dia jadi darah dagingnya. Ha, hari tinggal syaitan. Tinggal lah. Tak layan lah pun, pergi kat lain pula. Mana tak, buat apa dah dia apa dah. Faham? Doktor kata mandi bunga. Selang aicah tak dia apa. Faham? Dah jadi kita dah. Tak? Ha. Akad ni daripada mula kita letak bawah. Kita bergerak ni sunat. Masa kita letak bawah dulu. Masa kita gerak nak akad tu kita kata Allah. Allahu Akbar. Mudah je. Eh? Ha. Masa Allah tu kita ingat aku semayang fardu maghrib. Payah enggak ke gitu? Kalau lain tak payah. Tiga rakaat apa tak payah. Tak. Mudah je. Ha. Masa Allah marilah nak semayang fardu maghrib. Tidak susung-susung aku sembahyang fardu. Tak payah. Eh. Dia marilah eh. Semayang fardu maghrib ni. Nak buat kerja fardu maghrib ni sah juga. Dia bagi contoh bagi niat. Dia tak boleh kosong saja. Eh. Kosong tu tak sah. Dalam mazhab Syafi'i. Eh. Ha. Kalau waswah juga dah boleh nak buat dah, dah akan nak berobat, maka boleh kita niat sebelum takbir, taklid mazhab Maliki. Faham? Ha, mazhab Maliki kata, sah tak sunat, sah niat sebelum takbir sedikit. Ha, bukan di rumah niat, sebelum takbir. Faham? Ha, walaupun, dia kata sunat. Sunat dalam takbir, tapi sah di luar takbir. Jadi dalam mazhab Syafi'i mengatakan orang yang waswah berat, dah boleh nak berobat dah, pakailah kau ni. Eh? Masa diri tu, niat dah, aku semayang fardu maghrib. Takkan tu waswah juga. Tu waswah juga berat nenang. Lepas tu takbir tak payah niat dah. Ingat Tuhan Maha Besar sudah. Eh? Tak ada masalah. Hilang penyakit waswah, masalah takbir. Eh? Tapi sengaja tak boleh dah, dia darurah. Dia kena darurah tau. Tak, 4-5 kali, tak masuk 4-5 kali, baru dia boleh taklid. Tak, nah, bukan nak tatabuk rukhas, kita nak ambil mudah-mudah tak? Eh? Ha, kita kepayahan dah. Tak, nah, lepas 4-5 kali. Nyanyi kau orang sebelah, ha? Tak, nah, orang sambung semayang sebelah dia. Orang sambung semayang sebelah dia. Tak, nah, orang sakit hati. Tak, nah, orang tengok dia duduk ni. Orang duduk di dia, biar duduk kat nyamuk tak apa. Dia duduk kat Dramang, 14 kali. Dah kawan ni, hak dok-dok apa? Hak dok kosyok dok. No. Masuk dia pula duduk sebelah oleh awal tu. Neh. Tapi senang nak berobat orang hak ni 3-4 kali suruh jadi imam sekali je. Jadi imam sekali pula. Dia nak jaga kat khamam kat orang tengok. Mana kali nak jadi Allahu Akbar jadi pula. Neh, rupanya nak jadi imam dia. Mazhab Maliki. Neh. Untuk hak sakit lah, hak kronik, faham? Hak dah nak berobat dah. 5-6 kali. Tak, jadi beda. Dia 2 kali tu harus pada syarak. Kita salah niat. Kadang-kadang ada juga tau. Kita akan Allah, Akbar. Main kali kita pergi niat semayang sah. Ha, tu biasa lah. Hak 5-6 kali tu bukan salah hak tu. Hak tu masuk atu. Ha, ni yang syaitan kacai. Dia tu terutama pada waktu takbiratul ihram. Ha, ya tu. Nah, hak tu dia nak. Tak? Tok guru pula hak jenis yang kerah lagi. Tak, tak nampak habis semayang tak boleh. Kena takbir semula. Kena nampak habis. Kena tayak awal, tayak akhir, kena nampak habis. Nyanyi ke kawan tu. Tak. Dari 5-6 kali takliklah mazhab. Maka niat sebelum takbir. Jangan lama dekat nak takbir tu. Niat dan terus takbir. Jangan masa duduk tu. Niat dah, tak jadi tu. Dia kata dengan masa yang sedikit sebelum takbir. Eh? Sini tak ada 5-6 kali gitu kok. Ada. Kok pakatah ni ada tangan, pakatah. Lagi luar ni. Mah, pakatah ni tangan. Orang berbetulan dengan telinga. Jadi bidah ha. Hak dada bidah ah, apa dada. Tak ada kok Nabi tak ada buat. Saya buat dah. Eh? Ada dada. Allahu akbar. Lewat lebar. Kalau lembek ni. Lembek tak apa. Tidak kita tidak kira lembek ke dia jenis lembek. Nampak? Ni kurang makan tekak dia lembek. Tak? Tapi asal kat ni. Nampak? Dekat telinga. Ni kat dada ni. Kat dada bida'ah ulama kata. Kerana Nabi hazwa mangkibai. Berbetulah dengan bau. Tapak tangan. Dan pada hadis yang lain hujung jari ni dengan cuping telinga. Nak? Apa bahan atas dada? Kadang-kadang molek macam tak kebik ihram. Masa naik daripada rokok kat tu. Oh, bak itu. Ha, nak buat mana? Dia buang sikit. Ha, ikut orang Rasulullah lah. Biarlah komat orang apa pun. Macam Rasulullah. Orang ni nak hebat-hebat nak pelik pada orang. Tak? Nak pelik pada orang. Nabi doa tangan tak ada langit. Kita doa tutup angang. Allah. Mata sini pun jadi. Robo garu pun lihat dia watang datang. Nah, Tok Imam. Gini dia kat Tok Imam. Doa. Apa benda ni? Macam Jet Li. Faham? Tadah tangan. Ini Rasulullah buat. Asal reka apa yang lain? Tak. Tadah tangan ke langit. Tapuk tangan Nabi ke langit. Melainkan pada semayang. Minta ujam. Kena Nabi balik belakang. Tak. Tak mahu jadi bala. Tak ada gitu. Biar. Kalau Nabi bersangat tahu, dia akak tinggi. Tanpa nampak tiup. Nah. Kalau tak bersangat tahu, rendah bawah gitu. Tak sah reka ni tutup ni. Dia tutup. Tutup jadi gini lah pula. Faham? Doa dia nak doa hak pelik-pelik. Tak mahu doa Rasulullah hak biasa-biasa orang dengar jadi komang. Biasa tu. Nak hak hebat-hebat sikit. Nak hebat lah. Jadi nak pun Tuhan berkenan. Nak bunyi kelah. Ni semua ni mainan syaitan. Nak berdaya kita. Nah. Tidak ada doa wirid zikir yang terbaik melainkan yang maksur yang datang daripada hadis. Itu yang terbaik. Hak lain tu adalah ciptaan ulama. Dibenarkan kita beramal. Tapi jangan kita kata yang lebih baik. Kerana yang lebih baik adalah daripada Rasulullah. Daripada hadis-hadis. Maka banyaklah orang yang terkena tiupan syaitan. Hingga jadilah ia berulang-ulang mengangkat takbir. Jadi berulang-ulang angkat takbir. Ya betul, sungguh. Tak. 4-5 kali. Kak, tak jadi Allah. Wabar tak jadi. Tak. Ganggu orang tengok pun. Kemang mulut pun benda. 5-6 kali. Neh. Kalau ripung amoknya seluruh teranu ni ramah boleh hok. Hok pelik-pelik takbir. Neh. Hok pelik-pelik takbir. Hok nak macam terjung ada. Allahu akbar. Macam nak terjung ni lagi tuan ni. Macam Nurul Huda. Kuat letang 200 meter lumba renang. Hok pakar dulu aja. Allahu akbar. Dipanggil takbir al-tromeng. Mana tu? Wujud dok tembok nyanyi makmu. Cing tembok hang. Apa jadi gitu? Sebab apa? Sebab tu Nabi penting. Nabi satu hadis. Sallu kama raaitumuni usalli. Semayanglah kamu. Tapi macam aku semayang. Macam aku semayang. Nampak? Apa maksudnya? Buat hak Nabi buat sudah. So reka pasal lain. Nampak? Kalau ripung seluruh dia anu nak. So suka pokok ni. Buat dia masjid dia tu. Surah dia pokok ni belaka. Pokok waswah belaka. Suka tengok. Nak tengok takat 10 ya. Faham? Boleh beting baik. Tok Imam rekod gitu. Tok Imam. Faham? Nampak aku ni. Kalau siapa mengganggu orang, mayang rumah. Dia panggil tashwish. Mengganggu orang lain. Jasa mari jemaah. Dia ada orang yang tak sunat mari jemaah. Dia boleh tashwish, boleh ganggu orang. Dengan perwatakan dia. Bacaan pula satu hal pula. Tak? 5-16 kali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syaitan kata tak kena bunyi asa belakang ha. Bunyi tu. Faham? Ada orang. Terima rokok. Kita alhamdulillah. Lepuk sutih tak muka menerak. Nah. Ini kata. Ada orang Mekah gitu. Orang Arab ada. Orang Mesir. Jordan. Tak ada. At-tahiyyah. At-tahiyyah. At-tahiyyah. Dia main gitu. Dada kecing-ceng. Faham? Apa benda? Dia ha ni jangan bunyi ha sudah ha. Tak sawat lah ke mana kita lidah Jawi. Takkan bunyi Arabi. Tak jadi Arab. Manakah kita lama duduk dengan orang Arab. Baru lidah kita jadi lenggok Arab. Tu guru tajwid dia jahat. Ni terpaksa dia nak murid. Tak. Nak suruh macam ke dia. Dia tok guru. Nak murid. Kerah ketung lidah. Macam jarum kerah. Tak. Dia nak suruh sama dengan tu guru berat. Tak. Mestilah kurang sikit. He dengan ha. He ni ha. Ha. Hi. Ha tu he. Nah. Ha ni hi. Dah ha. Ni hi. Faham? Tengok tu bila. Hayya ala al-falah. Apa benda? Hayya ala al-falah. Tu bila bahan kepuk. Lada pedas sangat. Allah Rabbi. Tak dengar bapak Mekah. Dia jangan doa lalu. Nebeng-nebeng. Jadi bodoh. Faham? Jangan nebeng. khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik pekerjaan Nabi kata pertengahan, sederhana. Hayya 'alal falah. Dah. Jangan hayya 'alal falah. Itu baru ha. Ni hayya 'alal falah. Bunyi. Allah kata, kemar mulut dengar Allah. Bila aku ni. Dia teguh tadi wei. Neh. Ha. Nak mula nak komplain orang je. Nak. Ha. Tak boleh, tak boleh. Gak tak patut. Jadi nyanyi ke anak murid. Anak murid sampai bertebuk tu BID oi. Tak jadi sekarang. Neh. Gak tak jadi. At-tahi. At-tahi. At-tahi. Orang salah kau. Dia at-tahi tu bagi dia kali. Nak nampak aku ni. Ini bida'ah belaka. Bida'ah yang fahishah. Yang sangat keji. Kotor ni. Neh. Mengarut akhir zaman. Neh. Mudah je at-tahiyah sudah. Dia bukan Quran. Ada yang Tok Guru Tajwid kata kalau tak dengung pada Muhammad tak sah tahiyat akhir. Dia ambil dua ni, mengaji dua ni. Dia yang wajib tertib Quran. Tahiyat Quran ke tak? Dia jawab. Quran. Tahiyat. Bukan Quran. Bacaan zikir dan doa. Situ. Dah. Waratil Quran tartila, bacalah kamu Quran akan tartila. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajah. Apa makna tartil? Iaitu bacalah betul-betul ba, bunyi ba dan mim, bunyi mim. Mim jangan tukar huruf mim jadi nun. Neh, lagi pula hendaklah dijaga akan makhraj tempat keluar huruf itu. Neh. Ha. Tempat yang dalam hidung, dalam mulut, itu maksudnya. Neh, tebal nipi, masalah sifat tak ada masalah. Neh, kerana kita tak boleh tak mahir masalah sifat orang Arab saja. Neh, yang tepat sifat itu pun ahli lagu Arab. Kalau orang biasa Arab tak kena juga. Neh, masalah hamah, masalah jahali tak kena juga. Neh, tapi yang wajib tertib betul-betul adalah Al-Quran sahaja. Neh, yang lain bukan Quran. Takbir bukan Quran. Neh, tahiyat akhir walaupun rukun dia bukan Quran. Cuma jangan tukar huruf pada rukun. Kerana bertukar huruf pada rukun mengubah makna menyebabkan mesti kena ulang balik rukun. Tidak tak sah semayang. Tapi bukan mesti tajwid macam Quran. Itu salah faham. Ulama' mengatakan rukun tahiyat akhir mesti dijaga betul-betul. Sebutan jangan tukar huruf. Takut berubah makna. Tu guru dia ajar orang yang kena tartil macam Quran. Kena dengung lah. Bila dengung, kena dengung. Tak? Jadi bila selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak sah selawat. Tak sah mak. Pasal apa rukun mayang? Tak dengung? Dia main lagu tu. Dia juga tak dengung. Susahlah kita. Dah? Tak sah kata dalam tahiyat, dalam semayang, siapa yang baca tidak meninggalkan ikhfa adalah sah sembahyang. Yang tak sah sembahyang adalah dia melanggar tajwid yang menyebabkan berubah makna. Dipanggil lahan jali. Lahan khafi dimaafkan di dalam bacaan Al-Quran. Faham? Dia tinggal dengung. Makna lari tak? Makna lari tak lari. Tukar huruf, baru lari makna. Tukar baris, baru lari. An'am ta'alaihim, dia baca an'am tu'alaihim. Baru tak sah semayang. Tapi kalau berhak di bibir dibaca dalam hamzah dalam hulkum dibaca dalam lidah sah sembahyang. Kerana tak tukar huruf. Tak tukar makna. Na'an ni tengok dia kalau jenis hak dia memang tak boleh nak sebut dah sah dia. Dia sah di maaf. Nampak mana anaang gitu sama. Tak patut nun tu mati an'am anaang. Anak-anak hamba tujuh orang guru. Telanglah kalau surah. Tak jadi apa kau. Dima'ah. Boleh buat bilangan 40 Jumaat. Jangan main. Cuma jadi jadi terimam. Bagi orang yang qari. Kalau makmur anak-anak belakang boleh. Nampak? Terimam anak-anak. Makmur anak-anak juga. Boleh kan? Bagi surah ni surah anak-anak. Boleh. Dah. Ingat tu. Jadi kadang-kadang guru tajwid ni dia melampau. Siang korang. Neh? Sunat lah kita ra'i segala. Hukum-hukum. Tetapi ada yang dimaaf. Itu lahan khafi. Benda yang kalau kita langgar hukum, dia tak membatalkan makna, mengubah makna. Neh? Macam dengung. Tak? Innal ladhi. Sesungguhnya orang-orang. Tak? dengan baca dengan innallazi, sesungguhnya orang-orang juga tak berubah makna. Ha, faham baik tu. Nah. Ha. Maka banyak orang yang terkena tiupnya syaitan, tiupan syaitan, hingga jadilah ia syaitan berulang-ulang mengangkat takbir. Sampai 5-6 kali angkat takbir. Tak? Ha. Demikian lagi mereka yang lupa akan bilangan rakaat. Telah mengeluarkan sebuah hadis oleh Muslim dan Ibnu Majah daripada Uthman bin Abil As. Datang ia Uthman akan Nabi SAW, maka berkata ia, ya Rasulullah, inna syaitana qad hala baini wa baina salati wa qiraati yalbisuha alayya. Faqala Rasulullah, zaka syaitan yuqalu lahu khinzib, fa idza ahsastahu fata'awaz billahi minhu wasful ala yasarika salasa. Artinya, hey Rasulullah, bahawa syaitan itu sungguhnya mendinding ia antara ku dan sembahyang, dan bacaanku memberi kesamaran ia syaitan akan ia bacaan ke atasku. Maka berkata Rasulullah, itulah syaitan yang dipanggil baginya khinzib. Khinzib nama dia, bukan khinzib, khinzib babi. Khinzib syaitan yang bagian ganggu bacaan. Jadi kita dah ingat surah, dah ingat bacaan, dia ada nama dia. Neh, ha, banyak syaitan. Neh, ha, syaitan yang ganggu dalam orang semayang ni adalah syaitan yang mari dalam hati kita, dia panggil syaitan jin. Neh, ha, syaitan, syaitan ada dua, syaitan manusia jenis anak Adam, syaitan jenis jin. Jin hak buat pada api, hak tu boleh masuk kot telinga, kot dada kita, dia tiup jadi godaan. Syaitan hak manusia ni, syaitan hak jahat ni, hak tengah jalan. Nah, ha, tu hak orang, hak tu kaki dua tu, kaki cicat tanah hak tu. Ha, dia juga. Ha? Kalau jahat dipanggil syaitan, walaupun orang Islam, dipanggil syaitan jahat. Nah. Ha. Jahat, syaitan. Tapi kalau jahat sikit-sikit tak boleh panggil syaitan. Mau syaitan, orang yang melampau kejahatan dia. Ha? Dalam kamu harap kata, maka dipanggil syaitan. Nah. Ha. Melampau jahat. Siapa ha? Bunuh orang apa lah, syaitan tu. Ropok orang, rogoh orang tu, syaitan tu. Syaitan jenis manusia. Tak? Minum arok apa semua. Neh? Ha. Masjid, rombok. Neh? Lepas tu bapak syaitan. Neh? Ha. Tak tak? Rombok masjid. Gok ayam orang kalau kita rombok, haram. Gok ayam. Dah masjid mana mulia dengan gok ayam? Ha? Rumah Allah dengan rumah ayam. Mana besar? Nah, mana Tuhan marah? Gua ayam orang kita pergi rombok, haram. Nah. Ha, hal itu dedak orang. Dan kalau rumah Allah. Nah. Ha. Masjid ni kalau dang banner tak boleh rombok. Ha. Salah banner ni tak boleh rombok. Salah banner buat masjid. Nah, tak boleh rombok. Dia jadi masjid dulu. Dia tak boleh puang niat. Jadi surau ni tak boleh, haram. Surau jadi masjid boleh. Bapa-bapa tak boleh guna, tak boleh buat kita lain. Papa masjid, bagi surau tak boleh. Papa surau naik masjid boleh. Nampak? Ha. Dan ni rombok tu teruk atas siapa? Raja syaitan. Faham? Ha. Nampak? Ha. Kita ni jahat juga, tapi jangan sampai martabat syaitan. Terlampau jahat. Neh. Ha. Saya nak kau orang zolim, kau orang tanah orang apa, syaitan berat. Neh. Ha. Syaitan ni jin dia juga. Dia jin, dia ada jin silang, dia ada jin kapi. Dia ada jin beriman. Jin beriman ni dia ada hak-hak fasik, ada hak soleh, ada hak berani dengar. Pada masa Syekh Abdul Wahab Syarani mengajar, pernah datang jin beri soalan, tanya soalan. Dia wakil orang puak-puak jin. Neh, ha. Lepas tu jin ngaji. Neh, ha. Jin hadori je dia. Nampak? Jin tolak hudu. Nampak? Jin ada kak tolak hudu. Jin minum arak, hadori. Ha. Jin buat joget, buat main, pak orang joget apa semua berahi. Tak? Orang ngajar marah jin, hadari berahi. Faham? Apa ya apa? Neh? Ha. Jin yang beriman, jin beriman. Jin pasik, jin minum arak, jin tikan ekor ada belaka. Jin main wayang gambar, jin arah pilih pun ada. Ha. Ha. Jin baik, saudara kita Nabi kata. Jin Islam. Saudara kita. Nah, batu dari kecing kat air, air tenang jangan kecing. Nah, kita pergi kat air, kat air kejung pada sungai. Kat laju tu lah apa kecing. Kat dia dia teluk sikit dia senyap air. Jangan. Jin berahi duduk. Ha. Tak percaya tu ah. Ha? Nah, ya kecing. Jin mai duduk. Kalau jin kap, jin Islam, Nabi kata, mana khianat sama saudara kita sendiri. Tak baik juga. Kalau jin jahat, apa? Jin jahat, dia khianat kita pula. Balik pok batu. Ha? Ha, susah pula bapak demo. Leh. Ha. Jadi jangan satu bank lah. Lalu Nabi larang. Tak? Kita lambat tu, ceng. Macam ke Josh Booth. Leh. Ha, buka luar, buka zip tu, ceng. Buka berhenti mutu, tengok keling dua kali. Kini tak ada orang kiri kanan, ceng, ceng. Tak? Tu yang ada orang kena walek, kacing dia zip ni. Pasal lo, padang muka. Maka bila merasai engkau akan dia, Nabi kata kalau ada berasa mari. Tak kira lah. Dalam semayang ke, luar semayang ke, tengah tidur ke. Maka minta berlindunglah engkau dengan Allah daripadanya. Eh? Ha, kata gua ni, a'udzubillah paling kurang. Nak afdal lagi, kamal lagi, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ataupun a'udzubillahi samil alim minasyaitanirrajim. Ha, kata lagu tu. Lepas tu, berludah olehmu atas kirimu 3 kali. Eh? Ha, walaupun dalam semayang. Dibenarkan, ada ulama kata benar. Dalam semayang, kita tengah baca. Ni dalam semayang ni. Ni dalam semayang dia ngadu ni. Mari kacah, dah ingat bacaan. Dia kata, ha? Kata a'udzubillah. Nampak? Tak lapak teguh dah ni, benda nak buat ni. Aku ni raka'at ke berapa, jadi bingung ni. Ini ganggu dia syaitan dia kok. Tak, tak ada arah dah kita ni. Ha? Ha. Nabi kata, a'udzubillah. Lepas tu ludah di kiri. 3 kali. Bukan ludah banyak. Bang, ha, kalau dah nunggu hatu, hatu itu gang. Neh, ha, buat isyarat tu, tu, tu buat gitu. Neh, ajak ada tu dulu dibuat kan? Tak, ha, budak-budak nangis dok kan? Ha, tu sunnah Nabi tu. Itulah uti. Ha, ha. Ha, lama ludah sungguh. Tak, berkembur ke sebelah. Tak semayang jemaah. Oh. Tak, kena pula tak pesang sebelah. Balik awal tu. Ijar atas muka ni. Ha. Katanya maka perbuat aku akan demikian itu. Tiba-tiba katulah hadis ya Rasulullah, inna syaitana qad hala baini wa baina salati wallahu a'lam. Ada soalan 5 minit. Ha. Ha. Tak akal. Ha, dengar saja. Boleh tahan dah. Ha. Pada tak dengar langsung. Neh. Ha. Tapi biarlah. Ha? Baru-baru dengar dia tak nak beramal lagi. Neh. Ada orang yang Tuhan beri boleh dengar, boleh amal selalu. Tak. Tidak semerti yang kita dengar kita boleh buat. Dia berat ni, dia berhajat pada taufik. Tak. Sebab tu lepas orang ngajar. Ya, dia kata kan, wabillahi taufiku wal hidayah. Ha, benda makna. Allah Ta'ala saja yang boleh beri taufik. Apa makna taufik? Khalqu qudratu lil ta'ati, iaitu Tuhan jadikan dapat ada upaya boleh buat taat. Ha, benda tu kita tak ada. Kalau Tuhan beri boleh buat. Hidayah ada dah. Hidayah ni, hidayah ni boleh mari surat ni hidayah. Faham? Ada petunjuk dah ni. Nah, taufik tak ada. Taufik ni Tuhan tolong pula. Bukan saja boleh kita dengar, boleh beramal pula dia dengar. Ha, tu taufik dia beza. Hidayah ni nampak jalan molek. Tuhan tunjuk jalan molek. Hak Tuhan tak tunjuk, duduk rumah lagi. Duduk kedai kopi. Duduk rumah tengok TV tu. Tuhan tak ada hidayah. Tak? Ha, kita dah. Sekarang ni duduklah hidayah. Kita nak taufik pula. Taufik ni. Ha, iaitu Tuhan beri kepada kita. Rang. Ataupun kekuatan. Boleh buat benda-benda yang kita nampak dah ni. Neh. Ha, lebih dari nak buat serma. Buat sedikit. Ma la yudraku kulluh. La yudraku kulluh. Benda yang tak boleh nak buat semua, jangan tinggal semua. Nampak? Faktuha mastatoktum. Nabi kata, segala perintah-perintah syarak ni bila mu dengar dah, mu buat, datanglah, mu kerjalah sekadar kemampuan kamu. Sikit-sikit tak apa. Kadang-kadang buat selalu, tapi tak kekal. Ada kok? Tak, dengar kelebihan semayang tahajud yang mulai apa semua tu. Dekat pupuk semangat tau. Tak? Haa, balik tu cerita han nangis saja. Eh? Haa, kerek mari surah. Balik puput semangat. Haa, hak kiamula je. Hak taubat. Tak? Haa.